Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Muqallibil qulub. Wa muthabbitiha. Fasolatullahi wasalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana wa ya qallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik wa na'udhu bika ya Rabbana min az-zayh. Rabbana ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da an hadaitana wa hab lana ya Rabbana min ladunka rahmah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana innaka anta ala kulli shay'in qadir. Wa akhsirna yawmal qiyamati ma ahli thabati wa ma habibika sayyidina Muhammad. اخسرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa istiqomah di majlis ini. Semoga keistiqomahan ini terus berlanjut hingga dicabut nyawa kita dalam keadaan kita rindu kemuliaan, dan kita digolongkan sebagai ahli mulia, orang-orang yang mulia di hadapan Allah, hingga kita kelak di surga bersama manusia paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membaca kitab Hikam Ibn Athaillah Sekandari, seperti biasa kita akan baca satu hadis atau dua hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dikumpulkan diringkas oleh Ibn Abi Jamrah. Tapi sebelumnya ada sedikit hal yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan bulan Rajab. Karena biasanya begitu mudahnya sebagian orang itu untuk merendahkan saudaranya yang seagama, sesaat dengan kalimat bid'ah, sesaat dengan kalimat syirik, lalu menyombongkan dirinya sendiri seolah-olah dia adalah orang yang punya surga. Dan orang-orang semacam itu akan selalu membuat ketidaktenteraman dalam hidup bermasyarakat. Maka agar kita tidak tergolong kepada orang-orang tersebut, maka perlu kami untuk menghadirkan pemahaman tentang bulan Rajab. Yang jelas bulan Rajab adalah bulan haram di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Inna iddatasyuhuri inda Allah 12 syahra. Allah mempunyai 12 bulan. Dikatakan firman kun Allah minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan, di antaranya adalah satu Rajab. Satu adalah Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan haram. Nah, di bulan Rajab ini ada sebagian yang termakan fitnah. Dua kutub ekstrim. Kutub yang pertama adalah hamba-hamba yang diuji dengan lidah yang begitu mudah mengatakan orang lain sebagai pelaku bid'ah, kemudian serta-merta mengatakan bahwasanya siapapun yang puasa di bulan Rajab telah melakukan bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, lalu masuk neraka jahannam. Ini adalah kutub ekstrim. Kita tidak akan masuk dalam keekstriman pemahaman, karena nanti ada riwayat dari Nabi, riwayat yang benar tentang puasa bulan Rajab. Ini kutub ekstrim orang yang mengatakan orang-orang yang melakukan puasa di bulan Rajab adalah ahli bid'ah. Bahkan yang mengatakan yang puasa di bulan Rajab ini adalah ahli bid'ah, mereka mendatangkan hadis-hadis tentang larangan puasa di bulan Rajab, ternyata hadis itu adalah palsu. Jadi tidak ada larangan tentang puasa bulan Rajab, selesai. Di sisi lain ada kutub ekstrim lain lagi adalah kaum muslimin yang sudah biasa melakukan bulan Rajab akan tapi berlebihan di dalam mendatangkan hujah-hujah, sehingga sampai banyak riwayat-riwayat palsu yang didatangkan untuk mengukuhkan tentang puasa bulan Rajab. Dan kita pun tidak bersama kelompok mereka. Banyak keutamaan-keutamaan tanggal 1, 2, 3 yang itu tidak pernah datang dari Nabi SAW, kecuali ada beberapa riwayat. Tapi ingat, tidak semuanya adalah sahih, tidak semua adalah palsu. Tapi banyak riwayat-riwayat palsu tentang puasa bulan Rajab. Tapi tidak semuanya palsu. Bukan saat ini tempat untuk bahas detail, dan pernah kita bahas secara detail panjang lebar, mohon dicari nanti. Dan juga sudah kita hadirkan dalam bentuk tulisan, apalagi di MP3 dan CD-CD insyaAllah sudah ada, tinggal mencari saja. Tapi dalam waktu yang singkat ini kami ingin menghadirkan bahasanya. Kita tidak bersama dua kutub ekstrim, yang satu mengatakan puasa Rajab adalah bid'ah, kemudian mendatangkan hadis palsu tentang larangan puasa bulan Rajab. Di sisi lain kita juga tidak bersama kelompok yang menyuruh bulan Rajab, akan tapi mendatangkan hujah-hujah dari hadis palsu. Sebab mendatangkan hadis palsu hukumnya adalah dosa besar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis sahih. Barang siapa yang mendatangkan yang berdusta atas nama Nabi Muhammad, maka dia telah menyiapkan dirinya, hendaknya mempersiapkan dirinya untuk masuk neraka jahannam, untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdusta atas nama Nabi Muhammad, membuat hadis palsu adalah hukumnya dosa besar, dan menukil hadis palsu bagi yang tahu adalah juga dosa besar. Baik. Kemudian kita adalah manhaj Ahli Sunnati wal Jama'ati Asy'ariyati. Seperti yang kita ketahui dari para ulama, mereka pada berpuasa di bulan Rajab. Hujjahnya banyak puasa bulan Rajab. Salah satu saja, enggak usah banyak, kita perlu satu saja. Kita ambil dari riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, hadis sahih yang diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman Ibn Hakim rahimahullah ta'ala Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya, Sa'altu Sa'id ibn Jubair, aku bertanya kepada Sa'id ibn Jubair, An Sawmi Rajab, tentang puasa di bulan Rajab. Pertanyaannya langsung to the point tentang bulan Rajab. Wa nanu hayna idin fi Rajab, kata Sayyidina Uthman ibn Hakim, waktu itu kebetulan kami di bulan Rajab. Begitulah para sahabat Nabi selalu rindu untuk bisa meniru nabinya, gurunya, ya Rasulullah. Apa amalan yang biasa dilakukan Rasulullah di bulan Rajab? Saat ini kami adalah di bulan Rajab. Bagaimana hukumnya puasa di bulan Rajab? Wa nahnu hina idin fi Rajab. Wa nahnu yawma idin fi Rajab. Kami saat itu di bulan Rajab. Qala, berkatalah Sa'id ibn Jubair, Sami'tu Rasulullah, Sami'tu ibn Abbas. Aku mendengar Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi Sayyidina Sa'id bin Jubair tidak mendengar langsung dari Rasulullah, tapi mendengar dari sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yaqulu, beliau berkata, bahwasanya yaqulu, beliau berkata, kana Rasulullah SAW, ada Nabi Muhammad SAW itu, yasumu, berpuasa di bulan Rajab. Dan saking banyaknya puasanya, enggak hampir semuanya. Yasumu hatta nakula la yuftir. Beliau berpuasa di bulan Rajab hampir penuh, sampai kami mengatakan selama bulan Rajab Nabi tidak pernah berbuka. Tapi suatu ketika wa yuftir hatta nakula annahu la yusum. Tapi suatu ketika Nabi pernah melewati bulan Rajab enggak puasa. Sampai Nabi seolah-olah tidak pernah berpuasa, tapi berpuasa juga, tapi tidak sebanyak hari sebelumnya atau bulan yang lainnya. Jadi pernah Nabi hampir puasa penuh di bulan Rajab, tapi pernah suatu ketika Nabi sedikit puasa di bulan Rajab. Nabi pernah puasa di bulan Rajab hampir sebulan utuh, tapi Nabi juga pernah hampir tidak puasa di bulan Rajab. Maknanya apa? Maknanya puasa di bulan Rajab pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Satu. Kemudian Nabi tidak melarang puasa bulan Rajab. Ada larangan puasa bulan Rajab adalah palsu. Kemudian jika Nabi suatu ketika, yang ketiga, jika Nabi suatu ketika meninggalkan sebuah amalan yang pernah dilakukan, tidak akan serta-merta berubah menjadi larangan. Akan tapi, jika Nabi pernah melakukan, kok lalu Nabi meninggalkan, itulah namanya sunnah. Bahkan banyak sering Nabi meninggalkan pekerjaan yang pernah dirutini, tiba-tiba diputus oleh Rasulullah, hanya tujuannya karena apa? Meringankan kepada umat, takut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi di puasa bulan Ramadan, di malam hari bulan Ramadan, Nabi melakukan sholat. Hari yang pertama diikuti sahabat Nabi, hari kedua diikuti sahabat lebih banyak, hari ketiga lebih banyak lagi, hari keempat lebih banyak lagi, hari kelima Nabi Muhammad tidak keluar. Di waktu subuh Nabi menemui para sahabat Nabi. Aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Maksudnya kalian nunggu aku kan? Iya ya Rasulullah. Apa wajib Nabi? Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kecuali rasa takutku. Kalau seandainya nanti solat malam seperti itu diwajibkan. Jadi Nabi sengaja dengan demikian. Karena tanda kasih sayang kepada umat. Bukan berarti setelah itu tidak boleh melakukan solat malam. Seperti pemahaman sebagian orang yang salah dalam pemahamannya. Kalau Nabi pernah melakukannya. Kemudian Nabi tidak melakukannya. Maka sunnahnya adalah sesaat melakukan, sesaat tidak melakukan. Oh bukan begitu. Jika Nabi pernah melakukan, kemudian meninggalkan, itu tandanya sunnah. Kalau kita melazimi, bukan bid'ah. Maka Nabi pernah melakukan puasa bulan Rajab, kemudian Nabi pernah meninggalkannya. Maka itu namanya sunnah. Dan itu disepakati oleh 4 madhab. Khususnya, 3 madhab secara sepakat, 1 madhab ada perbedaan sedikit. Ini kalau masalah hadis itu dan hadis yang lain masih banyak. Adapun para a'immah bagaimana mereka berkata, Imam Abu Hanifah, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i mengatakan bahasanya sepakat mereka mengatakan puasa bulan Rajab adalah sunnah tanpa syarat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai akhir pun tidak ada masalah. Kecuali menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Madhab Hanbali mengatakan puasa bulan Rajab makruh jika ada catatannya. Dikhususkan bulan Rajab. Mengkhususkan puasa bulan Rajab adalah makruh. Dan kemakruhan ini akan hilang dengan 4 hal. Yang pertama adalah dibolong. Kalau Rajab itu 29 hari, dibolong 1 sudah enggak makruh lagi. Yang kedua adalah ditambah 1 hari setelahnya. Rajab plus Syaban. Atau ditambah dengan 1 hari setelahnya, sebelumnya. Yang ketiga. Yang keempat adalah pokoknya pernah puasa di selain bulan Rajab, maka itu keluar dari mengkhususkan bulan Rajab. Pun pada akhirnya bersepakat dengan imam yang lainnya, bahwasanya puasa bulan Rajab adalah tetap sunnah. Maka yang mengatakan puasa bulan Rajab adalah bid'ah, sepertinya dia harus berobat dulu dengan para ulama. Suruh baca kitab-kitab para ulama, agar mereka tahu. Tapi sisi lain ada orang yang memang membawa hadis hadil palsu, dan jika harus banyak belajar lagi. Dan sisi lain ada orang yang dengan keras mengatakan itu bid'ah. Semuanya adalah kutub ekstrim yang tidak boleh kita ikuti. Yang jelas puasa bulan Rajab adalah sunnah. Lakukan puasa, khususnya para ibu-ibu yang punya utang itu segera diberesin saja. Tapi niatnya untuk bayar utang saja ya, tidak usah digabung dengan puasa sunnah. Sebab kalau bayar utang itu fardu, tidak boleh digabung dengan puasa sunnah. Akan tapi ketahuilah, di saat ibu membayar yang fardu, membayar yang wajib di hari sunnah, maka wajibnya terbayar, sunnahnya langsung dapat pahalanya tanpa niat. Misalnya ibu mengkodok haid, mengkodok puasa, utang puasa karena haid. Kemudian ibu bayarkan pas di hari Kamis, maka ibu membayar utang tadi plus puas pahala hari Kamisnya dapat. Tapi dengan catatan, enggak usah diniatkan. Jangan digabung niatnya. Sebab fardu dengan sunnah tidak boleh digabung niatnya di dalam ibadah puasa. Baik. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Kemudian kita lanjutkan kepada kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. 1 hadis Nabi SAW singkat saja. Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumiki fitar amin ta'angkol. Kita sampai kepada apa hilang qol an hadis yang keberapa? Hadis yang ke 173. An Anas. Wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata. Beliau bersabda, "Inna fil jannati." Di dalam surga itu sesungguhnya di dalam surga itu ada la syajaratun. Ada pepohonan. Inna fil jannati la syajaratun. Syajarah itu pohon. Yasiru raqibu fi dhilliha. Yasiru ar-raqibu fi dhilliha. Kalau ada orang mengendai kendaraan berjalan di bawah naungannya, naungan pohon itu, mi'at amin, 100 tahun. Bayangin saudara. Memang yang namanya surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Jadi kalau ada cerita tentang surga itu hanya sebatas kita itu memahami sesuai dengan pemahaman kita. Tidak akan kita bisa melampaui dari apa yang pernah kita saksikan. Sehebat-hebatnya di dalam kita menghayal, enggak akan mampu kita menghayalkan surga. Cuman begitulah Allah dan Rasulnya, seperti kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, untuk menghimbau agar kita rindu. Kalaupun kita membayangkan, enggak akan ketemu. Enggak akan ketemu. Kayak apa? Cuman begitu gambarannya bahasanya. Kalau pohon rindang itu kan indah. Selalu kita berada di bawah pohon yang rindang, dengan suara burung, gemericik air, kan suara-suara indah ini, bunga, ya kan? Angin sepoi-poi, itu adalah keindahan yang bisa dirasakan oleh kita. Dan itu semua akan kita temukan di surga, tapi tidak seperti itu. Enggak bisa kebayang seperti apa. Pohon yang rindang, begitu rindangnya pohon ini, kalau melakukan perjalanan 100 tahun enggak akan selesai itu. Dan di dalam surga tidak ada terik matahari dan tidak ada api. Semuanya serba indah. Dan pohon ini, pohon raksasa ini, inna fil jannati la syajaratan, ada pohonnya, syajaratan, pohon yang besar sekali, dan semua aliran-aliran sungai yang ada di surga akan dari sini. Aliran surga semuanya dari sini. Sungai-sungai. Sudahlah, pokoknya indah. Nanti insyaAllah ketemu di surga. Amin. Ceritakan Rasulullah ya. Mi'ata amin la yaqta'uha. 100 tahun enggak akan mampu kita untuk bisa menempuh. Masih saja kurang. Dan itu mencakup semua surga. Jadi lindungannya, apa naungannya itu adalah mencakup surga semuanya. Indah kayak apa, wallah alam bisawab. Ada gambaran-gambaran. Perlu kita baca, ada satu buku Mala'inun Ra'at. Abu Yasid Muhammad Maliki pernah menceritakan tentang keindahan surga. Boleh, perlu kita bercerita tentang indahnya surga. Agar kita rindu kepada surga. Memang rindu yang sesungguhnya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi Allah dan Rasulnya pun juga bercerita tentang surga sesaat dengan tajrimin tahtihal anhar, berjalan air sungai-sungai kecil di bawahnya. Khalidina fiha, abadi di dalamnya. Bahkan kadang-kadang ada buahan, buahan yang model macam-macam disebutkan tentang buah yang tidak pernah berselesai. Manisnya adalah manis yang tidak ada tandingannya. Dan seterusnya. Itu adalah sesuai dengan fitrah kita, rindu kepada sesuatu yang kita rasakan baik di dunia ini, untuk kita rasakan kembali nanti di akhirat, biarpun tidak sebanding. Karena dunia bukan bandingan akhirat. Akhirat bukan untuk kita banding dengan dunia. Enggak apa-apanya. Seenak-enaknya kenikmatan dunia, tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan akhirat. Dan sepahit dan sepedih apapun siksa di dunia, enggak ada apa-apanya dibanding siksa di akhirat nanti. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa di akhirat dan juga siksa di dunia. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan nanti di akhirat tanpa kehilangan kenikmatan yang ada di dunia. Baik, ini saja insyaAllah. Selanjutnya kita langsung kepada hikamnya Ibn Atta'illah As-Sakandari, dan kita sudah keluar daripada hikam. Akan tetapi kita masuk kepada pembahasan lain, bukan dari hikamnya Ibn Atta'illah As-Sakandari, tapi masih di dalam kitab hikamnya Ibn Atta'illah As-Sakandari. Akan tetapi ini adalah murosalah atau catatan-catatan kecil Ibn Atta'illah yang diberikan kepada orang-orang terdekatnya. Murosalah untuk sahabat-sahabat beliau dan saudara-saudara beliau. Kita murosalah ini, surat menyurat beliau. Dan nanti terakhir adalah ibtihal beliau. Pengaduan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, permohonan beliau, merintih di saat melihat keadaan diri beliau, dihadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penyesalan-penyesalan, harapan-harapan, nanti akan kita baca dari lanjutan kitab hikam tersebut. Risalah yang pertama, surat pertama yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari, yang diberikan kepada sahabat dan saudaranya adalah amma ba'du fa innal bidayati majlatun nihayati. Kata beliau, Ibn Atta'illah As-Sakandari mengatakan bahasanya, al bidayat, ada nihayat, pungkasan, ada permulaan. Pungkasan kita adalah nanti di saat kita merenggang nyawa dalam keadaan khusnul khatimah, itu pungkasan kita. Khusnul khatimah itu pungkasan. Dan jika seorang itu sudah bisa mati khusnul khatimah, itu pungkasan yang dahsyat, istimewa. Tapi bungkasan istimewa ini harus ada bidayat. Dan untuk bisa husnul khotimah ini nanti tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang hamba. Ada nihayat, ada bidayat. Ada permulaan di dalam kita meniti jalan menuju Allah. Ada sampai titik kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada bidayah, ada nihayah. Kata Imam Ghazali, man lam yuhsinil bidayata. Orang yang tidak benar di dalam permulaannya, lam yasil ila nihayati, tidak akan sampai kepada pungkasan. Nah sekarang kita ini bidayah. Kita belum tahu pungkasan kita kapan, akan tapi kita pasti akan memungkasi perjalanan kita dan akan mengakhiri mau tidak mau. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayati, Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayati, kalau kamu ingin sampai kepada nihayat, puncak tinggi para kekasih-kekasih Allah, maka engkau harus benahi dalam bidayatmu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah itu untuk mengetes. Jika dirimu tidak mampu di dalam kitab bidayah, maka kau tidak akan sampai nihayah. Jika kau tidak mampu dengan permula, kalau kau tidak bisa menekuni pendidikan kelas pemula, jika engkau tidak lulus dalam pendidikan kelas pemula, maka kau tidak akan lulus nanti, tidak akan sampai kepada kelas tinggi, kelas pungkasan. Maka ada bidayat, ada nihayat. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Nihayati, kitab Bidayat Nihayah, Al-Bidayah wa Nihayah, kitab Bidayatul Hidayati, kitab Bidayatul Hidayah. Beliau mendatangkan pertama adalah bagaimana menata hati dan seterusnya, kemudian amalan-amalan ringan harus kita amalkan sebelum amalan berat. Sampai di situ bagaimana berwudu yang benar, salat, bangun malam, doa fajar. Amalan ringan mulai pagi sampai tidur lagi, mulai pagi sampai tidur lagi, mulai pagi. Ringan-ringan. Itu adalah kelas bidayat. Kalau kamu sudah bisa yang demikian, maka ketahuilah, baru nanti kamu akan menapakkan kakimu untuk di tangga berikutnya. Sampai nanti pada akhirnya kamu sampai kepada Allah. Dari awal saja jarang mencoba untuk belajar bangun malam, duha sering ditinggal, pengen jadi wali kutub. Tidak ada itu. Harus jadi bidayahnya yang benar. Serius saat menjadi pemula. Khusyuk berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berusaha menjaga karena pelas pemula. Nah di dalam bab ini, dalam kitab ini Ibn Athaillah berbicara dengan sisi lain. Sebetulnya maknanya juga serupa nanti, akan tapi sisi lain. Fa innal bidayati, bidayati, bidayah, permulaanmu. Apa yang terjadi padamu saat ini? Itu adalah tidak lain cermin majlatin nihayati, cermin pungkasanmu nanti. Siapa dirimu saat ini kau lihat? Maka itulah dirimu di saat sakaratul maut nanti. Jadi orang bisa mengira-ngira dirinya itu sebagai ahli husnul khotimah atau tidak. Maksudnya begitu. Suruh melihat, bercerminlah engkau dengan, kalau kamu ingin melihat pungkasanmu nanti, lihat apa yang kau lakukan saat ini. Sebab apa? Saat ini adalah cermin daripada pungkasanmu nanti. Di saat dicabut nyawamu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah ingkar janji. Dan Allah maha adil. Dan Allah maha bijak. Kalau orang itu benar di permulaannya, pasti dijaga oleh Allah sampai pungkasannya. Maka saat itu yang, maka dari itu yang perlu kita tekuni adalah di saat kita menjadi pemula-pemula semacam ini. Jika dalam permulaan yang kau tidak benar, maka kau tidak akan sampai kepada nihayat pungkasan yang benar. Maka ada, kenapa ada orang mati su'ul khatimah? Contoh. Ada kisah tentang su'ul khatimah. Biarpun su'ul khatimah adalah bukan urusanmu. Itu urusan Allah. Bukan urusanmu untuk nilai orang su'ul khatimah. Bukan. Jangan sok tahu tentang su'ul khatimah. Sebab kau tidak tahu bagaimana saat malaikat mencabut. Dan kau tidak tahu bagaimana saat terakhir nyawanya dicabut oleh malaikat. Maka su'ul khatimah adalah ilmu untuk ngoreksi diri kita sendiri. Atau untuk mempersiapkan diri kita sendiri. Ada orang mungkin matinya dalam keadaan begini. Urusan dia dengan Allah. Jangan sok tahu engkau. Karena orang menilai, ada orang meninggal dunia matanya hitam, mukanya hitam. Belum tentu dia adalah orang su'ul khatimah. Mungkin karena dia adalah orang yang punya jantung. Sehingga pengaruh daripada sakit jantung, serangan jantung itu sehingga wajahnya hitam. Sementara kalau orang sakit jantung mati mendadak itu adalah tanda kalau dia mati syahid. Karena termasuk batin jauh mati sakit di dalam. Sakit dalam yang jadikan sebab kematian, orang mati syahid. Mukanya hitam. Tak tahunya kita perasa gak buruk, oh, mukanya hitam. Mati su'ul khotimah. Bukan urusanmu itu. Urusi kematianmu sendiri, jangan urusi kematian orang. Selagi dia mati dalam keadaan tidak keluar dari iman, insyaAllah ahli la ilaha illallah. Awas hati-hati. Orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, padahal dia katanya ahli sholat, ahli ibadah. Dia ahli pengajian, akan tapi kenapa matinya su'ul khotimah? Biarpun su'ul khotimah bukan urusanmu. Anggap saja ada orang mati su'ul khotimah. Benar-benar su'ul khotimah. Bagaimana bisa terjadi yang demikian ini seperti yang disyaratkan oleh Nabi SAW? Ada orang berbuat baik, baik, baik, baik, baik. Di saat dia sudah menghadapi kematian, melakukan kejelekan, mati saat itu. Sehingga dia menjadi ahli neraka. Lah kok begitu? Jawabannya adalah hikmah ini. Bidayat majlatul nihayat. Lihat, jadi bidayat, permulaan ini adalah cermin daripada akhir. Jadi cerminmu adalah saat sekarang. Loh, tapi cerminnya kan katanya ahli ibadah. Saat di dunia, saat masa mudanya ibadah, dia tekun dan sebagainya. Bagaimana dia tiba-tiba kok mati su'ul khotimah? Katailah. Bidayat di sini adalah, yang kau jadikan cermin adalah hakikat apa yang kau lakukan. Jika seorang hamba melakukan kebaikan dengan benar, karena Allah, tulus dan seterusnya, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan semuanya. Akan tetapi jika ada orang berbuat baik dari awal sampai akhir, tiba-tiba di pungkasannya mati su'ul khatimah, ketahuilah sepanjang perjalanannya dia tidak berbuat karena Allah. Amalkan ada lahir ada batin. Makanya sangat rugi kalau kita saat ini hanya memperbaiki amal lahir kita, batinnya tidak. Cermin kita adalah saat ini, kalau kita tulus kepada Allah, berusaha. Memang ada godaan di saat kita melakukan kebaikan, ternyata tiba-tiba senang disanjung, pengen disebut di hadapan orang dan seterusnya. Itu godaan, lalu kita perangi dan sebagainya. Aku ingin menjadikan amalku khusus untuk Allah, Allah, Allah, Allah. Berusaha terus perang dan sebagainya. Lahir kita melakukan kebaikan, ternyata batin kita juga demikian. Allah tidak akan membiarkan. Akan dijaga oleh Allah matinya khusnul khatimah. Jadi kalau ada orang su'ul khatimah, itu tentu mukaddimahnya adalah juga jelek, biarpun kelihatannya baik. Alangkah banyaknya pernah diceritakan oleh Nabi SAW, orang mati di medan laga pun ternyata ada ahli neraka. Di medan laga ternyata menjadi ahli neraka. Bahkan neraka pertama kali dinyalakan adalah untuk orang-orang semacam itu. Ada orang datanya ahli sholat, ahli ibadah, ternyata munafik dia. Hatinya tidak kenal Allah, berbuat bukan untuk Allah, hanya ingin disebut sebagai seorang yang soleh atau solehah. Hanya mempertahankan posisinya kan dia sebagai seorang ustaz. Lalu dia melazimi masjid awal waktu. Tidak pernah ketinggalan karena sudah terlanjur masyhur di kampungnya bahwasanya apa? Ini ustaz adalah ustaz yang istiqomah, sebelum adzan sudah ada di masjid. Karena itu sudah terlanjur menjadi stempelnya dia, simbolnya dia, sehingga dijaga itu semuanya. Puasa Senin Kamis sudah terlanjur 40 tahun sudah masyhur sekampung. Karena bapak itu adalah yang biasa puasa Senin Kamis, maka dia pertahankan puasa Senin Kamis terus sampai mati. Ternyata hanya untuk mempertahankan gelar di dunia. Yang dermawan pun demikian, dia terus akan rutin setiap tahun mendermakan hartanya, karena sudah terlanjur di kampungnya disebut sebagai seorang dermawan. Biarpun ternyata kadang dengan sesuatu yang haram, tanda tidak ikhlas dan berbuat baik. Maka itu semua kebaikan itu lahir saja, batinnya tidak ada kebaikannya. Mungkin itu akan mati su'ul khatimah orang semacam ini. Jadi kalau ada orang mati su'ul khatimah, mukaddimahnya adalah tidak ada baik. Tapi katanya ibadah, ibadahnya bukan karena Allah. Makanya hati-hati di saat-saat ini kita di dalam bidayat. Sebelum kita sampai nihayat. Sebelum kita dicabut nyawa kita, maka yuk kita jaga. Dalam berbuat tidaknya karena Allah. Nah hati-hati, takut kalau nyawa apa, kalau iman kita bergeser. Ada namanya at-tabat. At-tabat itu kuat iman. Pendirian dalam keimanan hanya dengan Allah, karena Allah, untuk Allah. Nah, ini kekuatan di dalam hati. Dan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa beliau? Beliau adalah nabi yang sangat tahu tentang kadar beliau di hadapan Allah, bagaimana mulia beliau di hadapan Allah, dan beliau tahu kalau beliau adalah kekasih Allah, dan beliau juga sadar dan mengerti kalau tempatnya di surga tertinggi, dan beliau juga mengerti yang tidak akan jatuh dalam dosa, dan beliau mengerti beliau adalah orang yang maksum, dijaga dari dosa. Beliau sadar itu semua. Akan tetapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau memperbanyak doa sampai didengar oleh Sayyidina Anas. Sayyidina Rasulullah berdoa, "Allahumma ya Rabbi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah, wahai Zat yang merubah-rubah hati, tetapkan hati kami dalam keimanan kepadamu ya Allah. Ya Rasulullah, engkau adalah nabi. Engkau adalah engkau ya Rasulullah. Bagaimana engkau banyak berdoa semacam itu ya Rasulullah? Rasulullah nabi berdoa yang demikian itu. Nabi sebetulnya mengajari untuk sahabat nabi. Kenapa? Nabi mengatakan, "Innal qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha ma syaa." Hati itu ketahuilah, hati itu seperti di antara jemarinya Allah. Maksudnya bukan jemarinya sungguh. Maksudnya, yukallibu masya Allah, begitu mudah untuk mulak balik. Ada orang iman di pagi hari, sorenya sudah kafir dan begitu seterusnya. Sampai Nabi mengajar untuk berdoa. Dan sahabat Nabi diajarkan. Sampai Nabi mengingat perbanyaklah dengan berdoa yang demikian itu. Siapa yang diajari oleh Rasulullah untuk berdoa? Ya muqallibal qulubtabit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang merubah-rubah hati, tetapkan hati kami dalam keimanan kepadamu, kekuatan iman. Sehingga di dalam bersedekah saya hanya karenamu, solat karenamu, menjauhi kemaksiatan karenamu. Siapa yang diajari Nabi? Yang diajari Nabi adalah sahabat Nabi yang lihat wajah Nabi, kumpul dengan Nabi. Saat itu wahyu turun. Bahkan dikatakan Nabi khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni generasi sahabat Nabi. Tapi mereka diajari Nabi untuk memohon kepada Allah, "Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah, tetapkan hatiku dalam keimanan. Ini orang-orang besar yang doa begitu. Orang-orang hebat, bahkan dalam Al-Qur'an, "Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi." Orang-orang ahli iman tuh selalu mengatakan amanna bi, kemudian di akhirnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Doanya adalah doanya rasikhuna fil ilmi. Doanya orang alim yang sesungguhnya, yang kuat keimanannya, rasikhuna fil ilmi, yang selalu mengatakan amanna, yang kuat iman. Doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau selewengkan hati kami. Jangan sampai ngeleset, jangan sampai berubah. Ini orang yang hebat. Siapa kita dibanding sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah lebih hebat dari rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang disifati oleh Al-Quran rasikhuna fil ilmi, orang yang kuat, ulama maksudnya itu, ulama rabbaniin, ulama-ulama yang betul kenal Allah, ternyata setiap saat mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah inna Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan sampai saya sesat hati kami ya Allah. Terus minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu takut kalau iman ini dicabut. Dan seorang yang sangat dekat dengan Nabi, bahkan keimanannya sudah luar biasa, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, yang beliau itu kalau seandainya kelihatan neraka pun enggak tambah lagi imannya, atau dibukakan oleh Allah surga enggak tambah lagi imannya, karena imannya Imam Ali sudah luar biasa puncak. Sampai beliau berkata, "Laqushifa'an lilghita'u bastadtu yakina." Kalau seandainya tiba-tiba disingkap neraka, tidak akan tambah imanku. Kenapa? Biarpun aku tidak melihat neraka dengan mataku, keyakinanku benar-benar seperti melihat. Tapi bagaimana dengan Imam Ali? Sangat takut dicabut imannya. Orang-orang besar takut dicabut imannya. Sehingga enggak pernah dia main-main urusan syariat. Tidak pernah ngomong guyonan tentang syariat. Karena takut as-sabat. Kalau seorang hamba tidak punya sabat, tidak punya kekokohan dalam keimanan dia, maka ketika dia akan sia-sia sengsara di alam barzah. Nihayatnya nihayat jelek su'ul khatimah, di alam barzah akan tersiksa. Makanya jangan main-main di dunia. Urusanmu adalah nanti di alam barzah. Urusanmu adalah nanti di padang mahsyar, urusanmu nanti di akhirat. Maka saat di dunia jangan main-main urusan agama. Merendahkan urusan agama saat guyonan. Urusan agama seolah agama tidak ada nilainya. Dan semua yang kau ucapkan ada hubungannya dengan keimanan di dalam hatimu. Dan takutlah kepada Allah. Jika engkau meremehkan agama kekasih Allah, agama Nabi Muhammad, agama Allah, akan kemana engkau? Minta surga siapa nanti? Akan berlindung di bawah naungan siapa? Kalau bukan kepada Allah. Sementara engkau sudah merendahkan syariat kekasih Allah, syariat Nabi Muhammad SAW. Maka berhati-hati dalam berucap. Kami terenyuh di saat mendengar sebagian orang meremehkan syariat Nabi SAW. Meremehkan agama Nabi Muhammad SAW. Kelompok anak-anak yang saat ini masya Allah seolah berbicara tentang pemikiran. Seolah-olah mereka lebih hebat daripada sahabat Nabi yang selalu berdoa, Allahumma tabbit qalbi ala dinik. Seolah-olah mereka lebih hebat daripada para rasyikhun, para ulama yang mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan sampai kami sesat. Seolah-olah lebih hebat dari itu. Ngomong seenaknya. Sesaat ngomong Nabi Muhammad bisa salah. Sesaat ngomong syariat itu bisa disesuaikan dengan akal kita, sesuai dengan masalah. Sesaat mengatakan kalimat kami yang merendahkan tentang, merendahkan kaum muslimin. Kerinduannya untuk membela kaum muslimin sudah berkurang. Sesaat merendahkan umat, merendahkan syariat Islam. Ini adalah alamat-alamat orang yang berakal, tergelincir nanti. Dan takutlah kepada Allah. At-tabat. Ini wasiat terakhir dari guru mulia Habibullah Baharun, berbicara tentang at-tabat. Takutlah kepada Allah. Jika engkau main-main saat ini, sebenarnya main-main itu karena tidak serius. Jika ada orang mempermainkan urusan agama, guyonan tentang syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat dibikin mainan. Guyonan tentang agama. Bahkan termasuk guyonan yang sederhana saja misalnya. Na'udzubillah misalnya ya, kalau masuk neraka, kalau memang banyak artis-artis di neraka, ya di neraka mah enaklah sama artis. Na'udzubillah. Ini pernah kita dengar guyonan yang semacam itu. Tahu enggak kamu neraka? Dibakar di sana. Bahkan artis yang tobat masuk surga, enggak mau di neraka. Guyonan tentang sholat, guyonan tentang agama. Saat ini ada kelompok Islam-Islam ngaco. Merendah tentang agama Allah. Kapan saat menangis mereka itu? Kapan rasa takutnya itu tumbuh? Agama dibikin main-main. Dan awal saat ini gerakan-gerakan mendangkalkan akidah dengan cara merendahkan agama ini sudah mulai muncul di kampus-kampus, di kaum-kaum yang tampil dengan gaya pemikir-pemikir, akan tapi mereka terjerumus. Dan mereka bukan berguru dari orang yang jelas sanadnya. Kadang berguru dengan orang yang tidak pernah sujud, tidak pernah ngerti makna khusyuk, tidak pernah ngerti makna iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya main-main syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada muncul saat ini. Maka hati-hati di dalam berucap. Ucapan-ucapan. Kalau sudah ucapan melanggar syariat, harus kita katakan melanggar syariat. Biarpun itu adalah guru yang Anda kagumi. Sebab Nabi adalah patokan. Enggak usah ditafsiri kalau saya ngomong salah. Salah saya salah sudah. Tinggal ditegur saya. Mungkin saya salah kepleset. Kalau saya ini kepleset mungkin khusnudzon kita. Tapi jangan sampai omongan salah lalu ditafsiri macam-macam. Ini bukan Al-Quran omongan saya. Sudah ngomongan mengarah kepada kekafiran masih dibela. Enggak ada. Sebesar apapun cintamu kepada gurumu, ketahuilah kalau salah harus kau katakan salah. Misalnya apa? Merendahkan Quran, merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan agama Islam. Maka harus Anda ingatkan kalau Anda cinta. Enggak usah ditafsiri macam-macam. Karena omongan manusia akhir zaman ditafsiri. Kalau salah ya sudah salah. Atau mungkin kita dengan bahasa yang santun kepleset. Namanya manusia, tidak maksum, tidak terjaga dari dosa. Mungkin melakukan kesalahan. Dan saya pun karena banyak ngomong berapa ribu kalimat yang keluar di mimbar ini. Mungkin salah. Kalau benar kalimat saya salah, jangan diikuti. Tapi ingatkan juga kepada kami. Agar kami bisa benah diri. Tapi gak usah ditafsiri loh kayaknya sih. Kalau misalnya saya ngerendahkan surga, rendahkan neraka, apa sih neraka? Lah neraka. Oh, langsung salah. Jangan dipotong begini, potong bahaya juga nanti. Ini ceramah, ini sekarang zamannya zaman potong-potong begitu nanti untuk fitnah. Misalnya kalau saya merendahkan neraka, atau merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan ulama dan sebagainya, salah. Atau ngentengkan syariat Nabi Muhammad SAW. Atau mengagungkan syiar-syiar kafir, salah. Sudah, katakan salah. Tidak usah ditafsiri, ini bahaya. Karena keimanan, urusan keimanan. Iman jelas, ini hak batil. Sekarang kadang-kadang fanatik buta. Fanatik buta, kita tidak membangun manusia-manusia fanatik. Fanatik hanya dengan kebenaran dibawa oleh para ulama. Fanatik dengan kebenaran yang dibawa oleh para ulama. Kalau ulama sudah mengatakan, namanya ada qawati', satu harus diyakini. Mengagungkan syariat Nabi Muhammad ini adalah kunci. Kalau sudah mulai merendahkan syariat Nabi Muhammad, mati su'ul khatimah. Karena sebetulnya dia tidak punya iman. Sampai ada tokoh-tokoh, katanya tokoh Islam, merendahkan Nabi Muhammad. Merendahkan Al-Quran. Sampai membuat perbandingan antara Al-Quran dengan Injil. Atau menyamakan agama, innalillah, semua agama adalah benar. Kenapa semua agama benar? Sebetulnya semua agama benar itu maksudnya apa? Bukan mengangkat agama sampai Islam, merendahkan Islam turun ke bawah. Bahkan dengan kalimat yang kemarin kita bahas, dengan kalimat fitnah. Mengatakan pemimpin Islam yang pemimpin kafir yang adil lebih bagus daripada pemimpin Islam yang tidak adil. Loh, ini kan perbandingan fitnah. Kita tidak menghendaki seperti itu. Kita menghendaki pemimpin Islam yang adil, sudah kita bahasin. Ada upaya-upaya untuk membuat fitnah, sehingga pendangkalan, sehingga perendahan kepada umat Islam, sehingga merendahkan Islam itu sendiri. Seolah-olah Islam tidak punya undang-undang, Islam tidak punya peraturan. Nah, ini musibah, problem iman, problem akidah, hati-hati. Dikhawatirkan orang demikian itu, karena sebetulnya tidak punya keimanan di dalam hatinya, akan mati su'ul khatimah. Maka dari itu, untuk menjaga agar kita dalam tetap dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, hendaknya kita harus jaga keimanan, hati-hati dalam berbicara, dalam berkeyakinan. Jangan main-main urusan agama. Sampai guyonan yang remeh pun jangan, guyonan syariat. Misalnya ada disuruh sholat, sholat kan nomor dua. Ngapain harus ngomong begitu? Ngomong iya saja kan beres. Loh, kenapa nomor dua? Kenapa? Nomor satunya syahadat. Ngapain kok guyonan begitu? Memang kerjaan kita hanya untuk guyon. Kalau guyon bab lain saja. Jadi tak Abu Nawas, sana selesai. Dia aja sholat katanya, sholat nomor dua. Duh. Memang dalam urutan rukun Islam begitu, tapi maksudnya apa ngomong begitu? Sampai saya dengar, tidak tahu siapa benar, dan guyonan masalah ngatur barisan sholat itu. Kan itu adalah sunnah, 17 hadis sahih. Hendaknya kalau melakukan sholat kita adalah, kalau nanti ada setan akan masuk. Sampai ada satu kita, ada orang guyon katanya, kalau saya malain setan malah saya ajak sholat loh. Berarti lebih hebat dari Nabi SAW. Saya dengar, tidak tahu dari mana omongan ini. Kif itu. Nabi saja mengajari rapat agar setan tidak ikut. Mu'amalah lebih hebat dari Nabi. Kalau saya malah setan, saya ajak sholat jamaah. Contoh. Ini merendahkan syariat. Memang Nabi, apa yang dilakukan Nabi? Nabi itu mengajari kita agar bisa benar, malah direndahkan. Banyak perendahan terhadap syariat Nabi SAW. Macam-macam. Termasuk sampai mengatakan lesbi, homoseks, tidak apa-apa. Kemudian mengatakan sampai subhanallah, semoga Allah mengampuni. Dia adalah seorang anak ustadz dulu, anaknya kiai, perempuan. Kemudian bangga dengan mengelepas kerudungnya. Kalau seandainya engkau melepas kerudungmu lalu menyadari itu sebuah kemaksiatan lalu menangis, insya Allah akan diampuni. Tapi ternyata dengan kalimat yang kotor. Kerudung itu kan yang waktu pengajian saja. Loh, kok dibawa-bawa dalam setiap hari? Kok orang pada kebringer otaknya? Goblok-goblokin orang yang pakai kerudung. Dan dia bangga dengan itu semuanya. Katanya dia menjaga tentang, katanya dia ikut Islam yang luas, tapi mencaci maki orang. Saya lihat. Kerjanya merendahkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga kita. Dan ini problem saat ini. Islam di kampus-kampus. Islam di kampus, hati-hati yang ada di kampus. Kita perlu anak-anak di kampus istiqomah tetap. Tapi ingat, di sana juga banyak virus-virus. Kampus yang mana? Kampus umum lebih aman. Justru kampus agama ini banyak virusnya. Banyak penyakitnya. Maka hendaklah banyaklah dekat dengan ulama-ulama yang sesungguhnya. Apakah Anda harus keluar? Oh tidak, Anda berjuang di tempat tersebut. Para dosen-dosen yang ahli istiqomah tetap berjuang di tempat tersebut, jangan keluar. Jadi yang pertama adalah harus waspada, hati-hati. Takutlah jika iman itu dicabut. Yang takut imannya dicabut, maka imannya akan kokoh di dalam hatinya. Tapi yang merasa aman imannya dicabut, saat itu sudah tercabut, hilang imannya. Iman. Waspada, takut terus, ya Allah, aku khawatir melakukan ini. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Nabi mengingatkan, di saat seorang melakukan dosa saja, dosa perilaku, bukan dosa batin. Zina itu dosa perilaku. Dosa batin itu kekufuran, kefasikan, prasangka buruk, kebencian, itu adalah penyakit batin. Batinul itim, dosa dalam. Itu lebih dahsyat. Ada orang mencuri, dosa lahir. Dosa lahir saja menjadi sebab dicabutnya iman kok. Tidak ada orang berzina saat berzina kecuali saat itu dicabut imannya. Tidak ada pencuri saat mencuri kecuali saat itu dicabut imannya. Ini kan dosa lahir, ada hubungannya dengan iman. Bagaimana orang yang main-main urusan agama dengan hati? Yang meragukan. Kita harus yakin agama yang benar adalah agama Nabi Muhammad, agama Islam. Tidak bisa diganggu, tidak. Surga adalah tempat orang-orang ahli surga. Neraka adalah seram, mengerikan. Malaikat Allah, Nabi Muhammad adalah yang harus diagungkan. Keyakinan tidak bisa diganggu-gugat. In as-sabat. Sampai kapan? Sampai aku mati. Yang beginilah yang bakal selamat nanti di alam barzah. Lah ini. Lah kalau ada orang, bidayatnya ini adalah digonjang-ganjingkan oleh keraguan-keraguan, imannya itu sudah tidak mantap, tidak mapan, maka tidak akan sampai nihayat. Cerminnya saja adalah jelek, kotor, maka matinya pun dalam keadaan kotor dan jelek. Saat ini ayo kita benahi cermin kita. Bagaimana urusanmu dengan Allah? Bukan lahirmu yang menghadap kepada Allah. Dengan khusyuk solat jasadmu kepada Allah, bukan? Akan tapi bagaimana batinmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang serius mencari Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita serius, mungkin kita ada gangguan di saat sholat susah khusyuk, di saat sedekah susah ikhlas, tapi tetap diperangi, saya tetap sedekah, berusaha, saya tetap ingin ikhlas, saya perangi. Kalau merangi, bukan berarti kita berhenti. Ada orang bersedekah takut riya. Akhirnya apa? Tidak sedekah. Wah, ini keblikir setan. Yang aja. Kalau Anda sedekah takut riya, sedekah yang pertama, kok ketahuan orang, wah ragu, tidak diterima, bayar lagi, sedekah lagi, seolah-olah enggak laku itu. Ketahuan lagi, saya bayar lagi, sampai saya mati. Nah, begitu. Terus. Dan kalau orang serius, akan fastajaba lahum rabbuhum. Kalau kita berusaha menjaga, godaan sih selalu ada. Mau kita di... Wasari'u bil amali. Bersegeralah engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan. Jangan sampai nanti datangnya fitnah. Fitnah itu adalah seperti malam gelap. Kalau sudah datang masa fitnah, dan sekarang sudah datang, ada seorang di malam harinya, di pagi harinya Islam, sore harinya sudah kafir, atau sebaliknya. Mengerikan, na'udzubillah, kalau sudah iman dibolak-balik ini. Tiba-tiba beriman, tiba-tiba masya Allah. Nah, ini kalau sudah masuk dalam kekafiran, na'udzubillah, selama di neraka jahannam, takutlah kepada Allah. Kalau kita berusaha menjaga tadi, maka kata ilah, fastajabalahum rabbuhum, maka Allah akan menjaga mereka. Anni la'udhi'u amala amilim minkum min dakarin au untha. Allah tidak akan menyia-nyiakan pekerjaan satupun dari kalian, baik laki-laki atau perempuan. Semua kebaikanmu dicatat oleh malaikat, dan Allah maha tahu. Maka ini mukaddimah. Al-mar'u ma ta'ala ma'asya'ilaih alaih. Seorang hamba itu akan mati sesuai dengan cara hidupnya dulu. Kalau cara hidupmu benar karena Allah, mati karena Allah. Hidupmu sebagai orang soleh, mati sebagai orang soleh. Hidupnya orang munafik, mati dalam keadaan munafikan. Hidupnya orang ahli maksiat, mati dalam keadaan maksiatan. Maka yuk kita tata, kita siap untuk mati. Maksudnya mempersiapkan hidup kita untuk saat itu. Di saat dicabut nyawa kita, dalam keadaan kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjaga agar kita tetap terjaga iman kita, nanti mati husnul khatimah, maka yang pertama adalah berhati-hati urusan keimanan. Jangan main-main tentang syariat dan akidah. Sudahlah, jangan meremehkan. Sampai sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya, contoh saja, kalau Anda ragu-ragu beristinja dengan batu, biarpun ada air sunnah, apa boleh beristinja dengan batu. Gantinya batu adalah tisu, bekas air keluar air kecil, seperti yang pernah kami ajarkan dalam fikih praktis, buang air kecil, tidak ada air, atau bahkan ada air, kita malas menggunakan air, boleh kita menggantungkan batu atau sepadannya, tisu. 1, 2, 3. Anda tidak boleh merasa jijik. Kalau Anda merasa jijik, maka hukum menggunakan ini jadi wajib. Agar Anda tidak punya merasa jijik dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Sampai derajat seperti itu para ulama. Menanamkan makna pengagungan kepada syariat. Kalau ada orang yang merasa risih istinja dengan tisu, maka hendaknya dia melakukan dengan tisu segera. Jangan sampai kita merasa risih dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Dan memang kadang secara akal kita lo risih, jijik dan sebagainya. Ternyata kalau kita menemukan kloset-kloset kelas tinggi, kelasnya orang kaya itu gak ada air, pusing ya. Adanya hanya tisu. Rupanya subhanallah, ilmunya Rasulullah dipakai. Bahkan ada catatan kering adalah sehat, gak boleh basah-basahan di situ kita. Allah, luar biasa. Yang dilakukan Nabi ternyata menjadi idola. Menjadi favorit zaman sekarang untuk kelas-kelas tertentu. Artinya apa? Jika ada kita ragu dengan apa yang pernah dilakukan Nabi, apalagi merasa jijik, hendaknya kita melakukan. Wajib kita melakukannya. Maka hukum istinja dengan batu adalah mubah. Kecuali hati kita ada merasa, wajib jadinya. Kenapa seperti itu? Begitulah ulama menjaga, agar kita tidak main-main tentang syariat Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah, bersegera untuk beramal baik. Tadi, sari'u bil amali, bersegera untuk melakukan kebaikan. Jika mendengar seruan kebaikan, bersegeralah. Melatih kita untuk rindu kebaikan. Segera melakukan kebaikan. Kenapa tidak tahu kapan kita mati saat itu? Jadi jangan biasakan menunda-nunda. Kalau menunda-nunda itu sebenarnya yang dikhawatirkan adalah kerinduan kita kepada surga tidak ada. Kerinduan kita kepada Allah sudah tidak ada. Jadi di saat mendengar kebaikan, berusahalah untuk bisa melakukannya. Yang ketiga adalah di saat kita mendengar sesuatu yang haram, hendaknya kita takut untuk melakukannya. Bahkan di saat kita melakukan dosa, bersegeralah untuk tobat. Takut dicabut nyawa kita dalam keadaan kita belum tobat. Kalau kita mati dalam keadaan sebagai hamba yang banyak dosa, saat itu akan ditampakkan neraka. Dan malaikat akan memukul belakang punggungnya, ekornya. Tolong keluarkan nyawanya. Dipukuli. Min adbarihim. Dipukuli jedar-jedar. Akhriju angkusakum. Keluar, keluar, keluar. Dipukuli. Tapi kalau ahli iman, di saat dicabut nyawanya, wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Ahli surga ini saat dicabut nyawanya, ternyata apa? Ditampakkan surga. Makanya dia rindu untuk segera dicabut nyawanya. Di saat dicabut nyawanya, sakaratul maut sudah menjadi hilang. Karena ditampakkan surga. Dan paling indahnya ahli surga adalah Rasulullah akan melihat semuanya itu. Tapi kalau orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, tidak ada yang melihat memang dari bangsa manusia. Hanya jin manusia tidak bisa melihat. Tapi anjing, kucing, kerbau, kambing melihat kalau tuannya itu tersiksa di saat sakaratul maut. Kalau dia mati su'ul khatimah tahu itu. Kalau kita bisa bicara dengan kambing, dia akan ngomong, ini matinya su'ul khatimah. Hanya sekolahin jin dan manusia yang tidak tahu. Si fulan mati dalam keadaan Islam, kita khusrudon. Adapun su'ul khatimah, khusnul khatimah bukan urusanmu. Kita kerjaan, tugas kita adalah khusnul khatimah kepada siapapun yang meninggal dunia. Asalkan ketika dalam keadaan Islam, kita khusnudon kepada siapapun yang mati. Khusnudon, semoga itu khusnul khatimah. Akan tapi ini adalah ilmu untuk diri sendiri. Itu yang pertama, jaga hati-hati, jangan suka ngentengin syariat. Jangan guyon-guyon. Kalau guyon bab lain. Kayak jangan guyon membawa Al-Quran, jangan guyon membawa hadis, jangan guyon membawa Nabi Muhammad, jangan guyon membawa syariat Islam. Kemudian bersegera, di saat mendengar kebaikan, segera lakukan. Semampu mungkin. Rindu. Jika ada kemaksiatan, lihat, lakukan. Kalau pun kita berada di dalam kubang kemaksiatan, paling tidak ada rasa penyesalan, biarpun kita belum bisa terentaskan dari tempat itu. Yang berada dalam riba contohnya, menangislah setiap malam agar Allah angkat dari riba. Mungkin ada yang masih terjerumus dalam minuman keras, ngadulah kepada Allah, takutlah dan bahkan mintalah, ya Allah jangan kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami mabuk. Yang masih na'udzubillah, yang terpleset dalam zina, takutlah kepada Allah, ya Allah jangan sampai aku mati ya Allah dalam keadaan melakukan zina. Terus dan jauhkan kami dari kehinaan itu ya Allah. Terus setiap saat ngadulah kepada Allah. Seperti Nabi mengajari kepada sahabat Nabi untuk menjaga keimanan. Tabbit qalbi ala dinik. Maka kita lebih butuh kepada doa itu. Takut dari kemaksiatan. Yang keempat adalah, yang pertama adalah hati-hati jangan main-main. Yang kedua, di saat mendengar kebaikan segera dilakukan. Yang ketiga, kalau sudah dengar kemaksiatan jangan ngentengin sudah. Kalau Anda termasuk yang melakukan, jangan gitu aja. Jangan ngomong gitu. Sekecil apapun dosa itu, astagfirullahaladzim. Kalau dia kan, Pak, jangan gitu, Pak, itu dosa. Oh, dosa. Ya Allah, mohon maaf, ya Allah. Ini gitu aja kok, haram, repot, bener. Oh, ya repot betul matimu nanti, awas, neraka jahannam tuh. Tinggal insaf saja, lalu ngadu kepada Allah, subhanallah, ya ampun. Yang keempat adalah, dekatlah dengan orang-orang baik. Dekatlah dengan orang-orang baik. Karena orang baik akan selalu mengingatkan dirimu kepada Allah. Jauhilah dari teman fasik. Karena teman fasik akan mengajarimu untuk jelek. Bahkan na'udzubillah. Jangan-jangan sakaratul mautmu di depannya orang fasik. Atau orang kafir malah diajak. Sakaratul mautnya dibimbing untuk nyebut Tuhan selain Allah. Kan kacau. Wah, ini mau mati. Sebab agama yang lain pun juga menyeru kepada agamanya. Giliran ada orang Islam mau mati diajari untuk menyebut Tuhan-Tuhan mereka. Kan kacau. Nyebut lagi. Mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah. Dalam keadaan hidup pun mempengaruhi keburukan untuk kita. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang selalu kita melihat wajahnya ingat Allah. Kita duduk dengannya takut maksiat. Kumpul dengan orang-orang soleh. Kalau kita kumpul dengan orang fasik lalu mengentengkan, khawatir kita masuk bersama mereka. Dan malaikat rahmat akan jauh dari ahli-ahli maksiat itu. Yang kelima apa? Yang kelima adalah tadi, selalu berdoalah kepada Allah, ya Allah kuatkan hati kami, tabbit qalbi ala dinik, tabbit qalbi ala dinik. Dan ini sering dibaca dalam solat kita, Allahumma ya muqallibal qulubi, tabbit qalbi ala dinik setiap hari. Dan sadari waktu kita baca doa tersebut, agar kita mati dalam keadaan khusnul khatimah. Kalau kita sudah menjaga yang semacam ini, insyaallah mati kita khusnul khatimah. Jadi kalau kita bidayat kita saat ini kita benar, maka mati kita juga benar. Al-mar'u ma ta'ala ma asya'alaihi, Kalau kita matinya, kalau kita hidupnya selalu menjaga keimanan, maka mati dalam keadaan punya iman. Kalau kita waktu hidup ngentengkan keimanan, maka dalam keadaan mati pun tidak punya keimanan. Al-bidayat majlat an-nihayat, seperti katakan oleh Ibn Atha'il As-Sakandari, wallahu a'lam bisawab. Syukran kesyukuran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas banyak-banyaknya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita diberikan oleh Allah SWT keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin hadirat, para pemirsa Al-Bajah TV, para pendengar radio di mana anda berada, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat ingin bertanya, kami persilakan, dan kami memberi juga kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar radioku di mana anda berada untuk bertanya kepada guru kita semua, Buya Yahya. Bisa anda kirimkan pertanyaan anda di laman web kami di Facebook, yaitu di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kami persilakan dulu kepada para jamaah untuk bertanya. Baik, dari jamaah bapak-bapak, satu pertanyaan satu orang. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Buya, bagaimana hukumnya jika seseorang berangkat haji tapi tetangganya masih ada yang kaum mustadafin, kaum yang lemah, fakir, kurang makan? Dan bagaimana hukumnya ketika memberangkatkan haji orang tapi dia tidak berangkat haji dengan alasan belum siap? Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apabila ada orang baru tobat ketika usianya sudah lanjut, tapi dia punya kesalahan kepada manusia cukup banyak, lalu sholatnya banyak bolong dan puasanya banyak bolong, kebetulan dosa kepada manusianya, orangnya juga sudah jauh, mau mohon maaf juga susah, itu bagaimana tobatnya Buya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah haji, di dalam Islam itu, dalam agama kita, haji adalah wajib seumur hidup sekali. Dan dalam jumhur ulama, kebanyakan ulama termasuk madhab kita Imam Syafi'i, haji wajib, tidak alal faur, tidak kontan, tidak sekaligus. Maksudnya tidak harus tahun ini. Makanya jika tahun ini sibuk, bisa ditunda tahun berikutnya. Kalau tahun atau berikutnya, pokoknya menduga kita husnudzon, panjang umur. Tapi dengan bisyaratil azmi, tapi syaratnya sudah ada niat. Saya ingin naik haji. Harus ada niat. Kalau tidak niat, enggak. Niat saya ingin naik haji. Sekarang anak saya masih kecil-kecil, saya tidak tega meninggalkannya. Atau ada hal lain lagi, termasuk tadi, tetanggaku masya Allah, saya ingin naik haji, kok tidak tega, tetanggaku fakir. 5 keluarga ini, 5 hari tidak makan, 3 hari masuk rumah sakit, tidak ada yang bayari, masya Allah. Tapi saya niat haji ini, kalau saya pakai ini tidak akan cukup. Saya pakai bantu tidak akan cukup. Tapi kalau saya pergi haji, dia akan mati. Derajatnya harus sampai darurat berat semacam ini. Maka katalah, karena haji adalah tidak halal faur, tidak spontan, tidak harus dilakukan tahun itu, bisa ditunda. Maka diperkenankan jika anda menunda haji untuk kepentingan-kepentingan semacam itu. Kepentingan-kepentingan sosial yang mendesak. Kepentingan sosial yang mendesak. Karena ini urusan nyawa. Urusannya adalah nyawa. Kalau tidak makan bagaimana nanti? Maka anda boleh mendahulukan mereka, karena mendesak yang ini. Biarpun setelah itu anda saat itu menunda hajinya sampai kapan, tahun berikutnya. Dan sampai tahun berikutnya masih ada waktu lagi. Jadi harus paham, haji bukan harus kita lakukan hari ini atau tahun ini, tapi boleh ditunda karena bukan alal fauri. Tapi ingat, ada orang yang asik urusan sosial, bukan sesuatu yang mendesak, hanya karena berbuat baik, dermawan dan sebagainya, sampai dia tidak melakukan haji, jika salah sementara dia orang yang sudah kaya. Ini adalah kasusnya adalah mendesak. Tetangga yang mendesak, butuh dan sebagainya. Boleh kita menolong tetangga, menunda haji kita. Dan tidak dosa menunda haji untuk yang demikian itu. Yang penting masih ada azam, niat untuk melakukan haji. Harus ada niat. Kalau orang tidak punya niat haji, mati mitatal jahiliyati. Mati seperti orang jahiliyah. Bahkan mungkin seperti orang yang tidak punya iman. Su'ul khotimah. Harus ada niat haji. Bahkan mungkin bukan saja, memang kita tidak wajib memberikan nafkah secara pribadi, tapi secara kemanusiaan yang menolong tidak ada, kita yang menolong menjadi wajib karena sesama manusia, sehingga kewajiban itu ada yang bisa ditunda, ada yang mendesak, seperti sholat. Kita harus melakukan sholat, wajib melakukan sholat saat ini, cuman ternyata kita terdesak, kita harus menolong sesuatu sehingga tertunda. Puasa wajib, kita harus jelem nolong orang yang tenggelam sampai kita minum, batal puasa kita, tapi tidak dosa untuk kepentingan manusia, kepentingan nyawa. Memang ibadah tidak boleh dengan hawa nafsu. Ada seorang yang umroh haji dan sebagainya, ponakannya masuk rumah sakit, gak bisa bayar, masih tenang dia berangkat umroh lagi. Ini umrohnya umroh hawa nafsu itu, na'udzubillah, gak ngerti silaturrahim. Gak ngerti kalau pahalanya membantu saudaranya. Saudara, bukan orang lain. Orang lain saja banyak pahalanya. Membantu saudara adalah lebih gede pahalanya daripada untuk umroh. Apalagi umrohnya umroh sunnah. Umroh wajib saja ditunda untuk demi kemaslahatan saudaranya. Karena wajibnya bukan wajib alal fur, bukan seperti sholat. Ya? Berarti sholat. Hal sholat kan alal fur, selagi duhur harus duhur. Gak bisa saya tunda nanti saja duhurnya, gak ada. Duhur. Kalau haji boleh ditunda untuk menolong yang lainnya. Tapi harus diukur tingkat kepentingan untuk membantu ini seperti apa. Kalau sebelumnya mereka sudah tidak ada masalah makan, ya cuman dia fakir sajalah. Makannya pas-pasan, yang kadang-kadang lapar sedikit-sedikit, berangkatlah haji dengan kekayaanmu. Karena Anda harus terbebas daripada kewajiban. Sebab kalau sudah kaya, Anda punya bekal untuk dirimu dan bekal orang yang kau tinggal di dalam rumahmu, maka wajib melaksanakan haji. Kalau tidak, dosa. Satu. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua adalah pertanyaan satu saja sebetulnya. Jika ada orang menghajikan orang lain tapi dirinya merasa belum siap, ini adalah kesalahpahaman. Kenapa belum siap? Ada sebagian, saya terlalu muda. Lebih enak haji muda daripada haji tua. Kalau haji tua tuh banyak yang ikut, asam urat, apa namanya, darah tinggi, macam-macam. Dia haji muda, tidak apa-apa. Kalau alasannya saya masih basah, banyak maksiat, belum berani haji, bagus kamu sadar. Setelah haji jangan maksiat, selesai. Memangnya kamu niat sampai kapan maksiat terus? Kalau Anda sudah kaya, maka wajib. Anda punya harta yang cukup, wajib haji. Seberapapun umurmu, asalkan engkau sudah balig. Wanita sudah haid, atau punya warisan banyak dari orang tuanya, kaya raya, wajib haji. Jangan ditunda-tunda. Takut nanti tiba-tiba jatuh miskin. Tetap di pundaknya kewajiban. Di atas-atasnya. Jadi ini harus beri motivasi. Kadang-kadang tidak tahu sebabnya. Memang kadang-kadang alasan karena omongan. Jadi saya banyak dosa, saya belum siap. Nanti sampai sana, saya dibalas nanti ini. Tidak tahu itu omongan dari mana ini. Padahal saya duduk dengan orang di luar Islam. Saya kira orang Islam. Dia seorang insinyur. Sampai saya pikir orang Islam baik dengan kami dan dia sangat menghargai, menghormati dan perjalanan baik. Satu kapal, seumur-umur naik kapal di hari itu. Satu kapal laut dari Pontianak ke Jawa. Duduk satu kamar, kamar VIP itu kami. Cerita, ngasih buku. Oh ini murid bulan haji ya ini. Oh, kalau serem ya orang haji itu, semua dosa-dosanya di sana dibalas semuanya. Ya enggak lah, siapa bilang begitu? Katanya banyak kejadian. Anda, itu kan bualannya ustaz yang enggak punya ustaz yang kurang bahan cerita itu. Itu bualannya ustaz yang kurang bahan cerita. Jadi kalau berbuat dosa di Indonesia nanti di sana dibales. Rumus apa itu? Hah? Rumus apa anak udah gitu? Kalau orang banyak dosa ke sana akan diampuni oleh Allah. Paham enggak? Akan ada kabar dari Nabi, dosa-dosa akan diampuni Allah kalau sudah hajinya mabrur, akan menjadi sebab diampuni. Kalau ternyata di sana ada orang kena jedot, kesenggol mobil, kecebur dan sebagainya, itu mau diangkat derajatnya, kata Rasulullah kepada Siti Aisyah. Ajruki ala qadri nasabiki, semakin capek semakin banyak pahalamu. Kan begitu. Tak tahu ditafsiri sama ustaz ngantuan itu, berarti kamu di Indonesia begitu ya? Aneh-aneh ini. Ustaznya ini ustaz apa itu? Kalau ada orang sakit jatuh misalnya kesenggol anu hilang, ulang saja, karena kamu di Indonesia begini ya, makanya kamu hilang. Lah memang yang namanya Mekah itu Masjidil Haram tuh pintunya semuanya sama. Haji 2 kali, 3 kali pun masih bingung. Ya kan? Bisa saja orang hilang itu bukan karena aku banyak orang segitu, banyak. Oh. Bisa saja. Apalagi orang sepuh. Mau tanya enggak ada orang bisa bahasa Indonesia ya. Ya kan dia? Kenapa harus tafsir yang aneh-aneh? Ditakut-takuti. Wah, bahkan terpuruk, orang semakin terpuruk dengan ustaz ini. Setiap ada kesalahan, oh kamu di Indonesia kamu suka begini ya? Kamu begini ya? Duitnya hilang, berarti kamu suka nyolong duitnya orang. Kok enak bener yang ngomong begitu? Duitnya hilang jadi pahala itu. Jadi biasanya ada orang-orang yang menyuarakan hal-hal begitu sehingga orang mau naik haji. Takut saya nanti di sana dipentung sama orang. Karena saya pernah mentung orang. Tobat sampai sana selesai. Gak ada itu semuanya. Jadi ini pernah kita mendengar ya, di masyarakat ada cerita-cerita kayak begitu. Bahkan kadang koran tuh cerita kejadian-kejadian aneh. Memang namanya koran itu kan wartawan tanya kepada satu orang, yang penting punya bahan ya, ditambah-tambah sedikit. Tambah sedikit, berarti kan banyak tambahannya. Itu udah ceritanya, oh panjang, koran ini adalah kejadian-kejadian orang umroh. Di Mina begini, karena ini, di ini. Alhasil. Tidak. Di sana adalah tempat mulia. Di sana ada tempat mulia, tempat Allah mengampuni hambanya. Jika ada orang di sana capek dalam melakukan ibadah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Akan diampuni oleh Allah. Hanya satu tanda haji dan umrah yang tidak diterima oleh Allah adalah orang yang ngomel terus di sana. Gak puas terus. Disenggol, hati yang marah terus tuh. Sama istri ribut, sama anak berantem. Wah, sepanjang ini gulet tok. Tapi kalau sudah hatinya lapang, subhanallah, kejedek, rezeki, ya pahala. Masya Allah. Duitnya hilang, Masya Allah. Ingat omongan para ustaz. Duit yang hilang kalau diniati sedekah, jadi sedekah. Saya niati sedekah, dan memang selama ini saya kurang sedekah. Gitu aja. Jangan ditakut-takuti. Maka biasanya kita menemukan memang anak muda pada takut karena dia punya masa lalu yang jelek dan sebagainya. Oh tidak, yang punya masa lalu jelek sempat naik haji agar masa lalumu habis. Lalu kembali dengan masa depan yang baik. Selesai. Cuma catatan dengan rezeki yang halal. Rezeki yang bersih. Bukan rezeki rebutan waris. Bukan rezeki hasil mencuri. Bukan rezeki yang haram. Bukan. Akan tapi dengan rezeki yang bersih. Baik. Kemudian masalah tobatnya seseorang ya. Orang bertobat enggaknya. Kalau punya masa lalu sholat, pernah ditinggalkan, yuk dicicil, dikoto, semampunya. Mencicil duhur tidak harus di waktu duhur, kapan saja deh. Mungkin kita menyisihkan waktu, ya Allah, sekarang umurku sudah 65 tahun. Aku baru sadar umur 30 tahun. Berarti antara 15 tahun sampai 30, 15 tahun saya tidak sholat. Ada lagi, ya Allah, saya umur 70 tahun. Baru sadar tahun sekarang, berarti dia selama berapa? 65, selama 55 tahun saya tidak sholat. Bagaimana? Jadi kodok semampunya. Setiap hari mungkin kita mengkhususkan kodok untuk satu hari. Atau mungkin setiap duhur, sholat duhur lagi. Setiap sholat duhur, duhur lagi. Niat untuk menghapus. Kalau puasa juga dikodok, kalau mampu. Kalau tidak mampu, dia biarkan fitiah nanti. Kalau tua misalnya sakit. Yang penting ada keinginan untuk itu semuanya. Dengan Allah mudah. Dengan Allah itu mudah. Kalau dengan manusia kita berah punya kesalahan, gunjing dia, mengambil duitnya. Kita minta maaf. Kita kembalikan duit tersebut. Cuman orangnya tidak ada. Maka ada tobat ya, cara kembali, cara tobat itu. Kalau kita ingin tobat dengan sesama manusia, dilihat. Ada orang tuanya, orangnya masih ada dan orang yang tidak ada. Yang orangnya ada pun ada dua. Misalnya saya menggunjing, na'udzubillah. Ada seseorang menggunjing orang lain. Orang yang digunjing ada di kiri kanannya. Tapi orang yang digunjing itu tidak tahu kalau kita menggunjingnya. Na'udzubillah, contoh saja, biar jelas saya menggunjing seseorang. Kita bersihkan majlis kita dari gunjingan. Ini hanya contoh saja, biar gampang. Tapi orangnya masih ada, tapi dia tidak tahu kalau saya menggunjing. Maka cara tobatnya bagaimana? Tobatnya bukan datang ke sana, assalamualaikum bu, mohon maaf, saya kemarin seharian gunjing kamu. Enggak gitu, tambah marah. Gunjing apaan? Kurang ajar, mesti marah dia. Cara tobatnya sederhana, lakukan dua hal. Yang satu, yang pertama, sebut kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya, dibalik. Kalau kita mengatakan, oh, biarpun benar, gunjing itu apa sih? Misalnya, seorang pernah melakukan zina, dan dia cerita kepada kita. Lalu kita menceritakan ke orang, kita menggunjing. Dan yang cerita memang bodoh, dungu. Dan kita menceritakan juga bodoh dan dungu. Sebab kita tidak boleh menceritakan maksiatnya seseorang. Kita ngomongin, si fulan zina, menggunjing. Padahal benar dia zina. Ngomongin itu sendiri sudah menggunjing. Ngomongin sesuatu yang benar terjadi itu gunjing. Dosanya gede, lebih gede daripada dosa itu sendiri. Bisa jadi sampai tertentu. Lalu bagaimana tobat kita? Tobat kita adalah apa? Bukan kita ngomong, bu, mohon maaf kemarin saya cerita kepada ibu-ibu yang lain kalau ibu pernah zina. Marah dia. Akan tapi sebut kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya. Kalau kita mengatakan, tahu enggak kamu, ibu kemarin dia zina. Lalu kita, stop afwan. Maksudnya zina mata, tok, tapi sudah baik zina mata, zina ini. Ditutupi pokoknya. Dia orangnya baik kok, solehah, masya Allah. Dibalik. Itu cara menghapusnya. Satu. Yang kedua adalah memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku dan dia. Ampuni aku dan dia. Ampuni aku dan dia. Itu kalau orangnya ada. Dan dia tidak tahu kalau kita menggunjingnya. Tapi kalau orangnya ada dan kita tahu kalau kita menggunjingnya. Ya kita assalamualaikum, mohon maaf. Kamu tahu kalau saya menggunjing? Iya, sekarang saya minta maaf, nyesel. Diampuni atau tidak diampuni, kita wajib minta maaf. Kalau dia tahu kalau kita menggunjingnya. Baik. Jika orangnya itu ada. Jika orangnya tidak ada. Jauh kita minta maaf tidak mampu. Maka seperti orangnya tidak tahu kita. Orangnya ada hidup tapi tidak tahu di mana rimbanya. Saya tidak tahu ada di mana dia. Baik, kalau begitu bagaimana cara kita? Ya sudah, didoakan saja. Semoga Allah mengampuninya. Mungkin dulu kita pernah kumpul sama orang yang gunjing-gunjing. Dia sudah berbetebaran di sana sini. Tapi kalau ketemu dan dia tahu kalau kita menggunjingnya, kita maaf, minta maaf. Kalau tidak tahu, sama kasusnya kayak tadi. Ini kalau urusan menggunjing dosa-dosa semacam itu. Jadi kita doakan, kalau kita melakukan kesalahan seseorang, ya seperti itu. Kita doakan dia, semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni dia. Yang pertama adalah menyebut kebaikannya di saat kita, di tempat kita menyebutkan kejelekannya. Baik, kalau urusannya adalah dengan harta, duit dan sebagainya. Saya pernah nyuri duitnya tetangga saya. Tapi tetangga saya kontraknya habis pindah. Aduh, kemana ini? Saya pernah mencuri duitnya 2 juta. Dan kalau tiga urusan yang semacam ini, duit dan sebagainya, bagaimana cara tobat kita? Ada dua. Jika orang itu tahu kalau kita yang mencurinya, kita wajib kembalikan terang-terangan. Ini loh duit yang pernah saya curi. Supaya dia tidak terus menganggap kita adalah orang yang mencuri. Assalamualaikum, mohon maaf. Kamu tahu kalau saya mencuri duitmu? Iya, memang kenapa? Saya nyesel tobat, sekarang saya sudah nabung, saya kembalikan kepada Anda. Allah. Karena dia tahu kalau kita mencurinya. Kalau kita mencuri dan dia tidak tahu, dia bingung mencari pencurinya dan sebagainya. Dan setelah lupa itu, kita yang mencurinya. Kita kembalikan uang tersebut, tidak usah ngomong-ngomong. Tidak tahu lewat rekening atau tiba-tiba amplop dititipin, nyampe ke tangan dia yang penting. Tidak usah ngomong, bu, ini duit 2 juta. Dari mana? Mohon maaf, itu yang mencuri saya itu, yang mencuri dulu saya. Oh, jadi kamu loh. Tapi bukan 2 juta, ada 5 jutanya lagi. Bisa gitu. Padahal yang melihat yang 5 juta yang nyuri orang lain. Ya, cukup dikembalikan pelan-pelan. Kalau orang yang gak ada bagaimana nih? Masya Allah. Yang penting kamu lepas dari tanganmu. Jangan disimpan di kantongmu dan di lacimu. Sebab kalau kau simpan di kantongmu dan lacimu, kalau kau mati akan diwarisi oleh anakmu. Dan keluar kamu. Maka saat itu lepaskan dari tanganmu. Atau engkau sampaikan kepada seorang qadhi yang adil. Qadhi, ada haknya orang lain ada pada saya. Ini loh duit 5 juta. Jangan ngomong apa bentuknya. Apakah mencuri atau utang dan sebagainya. Termasuk utang. Atau kita mencuri, titipkan kepada seseorang. Orang yang gak ada namanya, siapa namanya Pak Haji ini, cuman gak tahu dia di mana. Yang penting saya pengen lepas ini semuanya. Tidak pengen ini ada di tangan saya. Kalau di tangan saya, pasti diwaris kalau saya mati. Coba, ya kan? Contoh, saya pinjam duitnya seseorang. Orangnya hilang, saya biarkan saja, saya simpan begini. Kalau saya mati akan di waris oleh anak-anak saya. Atau saya mencuri, na'udzubillah, contoh saja. Mencuri, kalau tidak pakai saya, nanti kadang-kadang orang ceritanya bingung, tidak mau dibikin contoh. Mengambil duitnya seseorang, tobat, saya lepas dari tangan saya. Saya tetapkan seorang yang bisa dipercaya. Qadi atau orang yang percaya, ini orang soleh dipercaya, saya ngomong, Pak Haji, saya titip duit. Kalau suatu ketika ada orang yang kamu kenal, orangnya ini, tiba-tiba pulang ke sini, kasihkan uang ini kepadanya. Atau ke hakim. Atau cara yang kedua, Anda sedekahkan. Wah, ini. Anda mengambil duit 5 juta atau pinjam 5 juta kepada seseorang. 5 juta setelah Anda dapat, ngumpulin, mau dibayar orangnya tidak ada. Orangnya tidak ada, waduh gimana ini, dicari gak ketemu. Tapi 5 juta bukan duit saya, duitnya dia. Maka sedekahkanlah 5 juta. Diniatkan untuk dia. Yang penting jangan ada di tangan. Kalau di tangan berbahaya. Kalau sudah kita lepas begini aman. Cuma kalau tiba-tiba habis kita cemplungkan di kotak 5 juta dipakai, orangnya datang, wajib ganti. Cuman memasukkan ke amal itu hanya yang penting kita lepas. Makanya hati-hati dengan haknya orang lain. Jangan senang menyimpan duitnya orang, na'udzubillah. Kalau kita mati tiba-tiba diwaris oleh orang lain. Saya itu punya kotak pokoknya. Ada kotak enggak tahu tempatnya, enggak boleh tahu pokoknya. Jadi ada kotak ini duit pondok, ada duit ini. Pokoknya kalau sudah begitu, kalau saya mati, ya itu duit pondok. Kalau berceceran, pokoknya nantilah. Nah ini. Jadi harus ada dipisah-pisah. Ada duit pribadi, duit ini, takut. Misalnya. Seperti itu. Harus dipilah-pilah. Jadi kalau tobat semacam itu. Kalau tobat dia orangnya tidak ada dengan cara semacam itu. Harus. Kalau kita mengambil haknya, kita kembalikan. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, lepaskan dari tanganmu. Dosa apa saja, ya seperti itu kasusnya. Wajib bertobat itu menyesal. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala dosa. Allah mengampuni kita semua. Allah alam bisawab. Maaf ya, ini saya akan membacakan satu pertanyaan dari Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sekarang dengan kemajuan dunia maya, orang mudah melakukan segalanya. Termasuk salah satu fenomena yang memprihatinkan yang sudah masuk ke Indonesia adalah adanya sewa pasangan secara online. Jadi kita bisa memesan dan memilih orang yang disediakan secara online untuk sekadar menemani kita hadir dalam undangan pernikahan dan yang lainnya. Bagaimana hukumnya dan apa? Menyingkapi adanya sewa pasangan secara online. Sewa pasangan? Ya, sewa pasangan secara online. Apa yang ditanyakan? Semisal ada contoh. Sewanya untuk ngapain? Untuk tidur? Untuk apa? Sekadar untuk menemani dalam acara undangan pernikahan. Sekedar untuk menemani undangan. Menemani. Tidak tahu ini mic-nya atau sayanya, kopingnya atau yang baca ini. Bagaimana menyikapi fenomena ini, Wi? Menemani undangan, menemani acara undangan. Penyakit sakit itu. Biar pantas namanya. Bawa orang. Istrinya di mana? Suaminya di mana? Budaya yang tidak dibenarkan. Boncengan dengan orang yang bukan apa-apanya, hukumnya haram dan tidak boleh dimarahkan. Fenomena sederhana gak boleh, itu bukan budaya kita, budaya kafir. Apalagi nanti sampai sewa online adalah sampai untuk tidur, ya zina, haram, bukan semacam itu. Kalau kita datang ke tempatnya seorang undangan walimah, ya walimah dengan yang halal, gak usah action saja punya teman. Ini apamu sewaanku atau bagaimana, gimana jawabnya? Tidak paham itu, tidak tahu bagaimana kisahnya itu. Undangan apa itu? Kalau undangan pengantin tidak mungkin begitu itu. Mesti tanya itu siapa? Kan, istrimu? Ya. Bukan. Terus? Ada gaya-gaya hidup yang jelas. Kalau Anda lagi sendiri, sendiri. Biar nanti justru ada meminang setelah itu. Oh, suaminya meninggal ya. InsyaAllah. Ada yang, iya dia solehah benar. Oh iya nanti saya lamar. Ada gitu malahan. Malam bawa mau disewa ya, na'udzubillah. Yang laki-laki ya tunjukkan kalau Anda duda sendiri. Tidak punya teman, biar nanti ada soleha melihat, oh ini soleh bajunya, ini sopan. Biar tahu. Sudah lihat itu budaya kafir, fenomena. Kalau kita Anda yang tidak boleh kita gitu. Dan haram hukumnya. Kok sewa? Sambil berkembang nanti sewa online. Yang disewa juga bahlul. Disewa bagaimana ini? Urusan haram. Ya mau disewa diajak dibonceng saja, tentu bakal mau disewa lebih dari itu semuanya. Itu bukan kerjaannya wanita terhormat. Wanita terhormat akan menolak itu semuanya. Coba. disewa untuk nemeni. Sewa apa? Wanita sewaan untuk nemeni pengantin. Ayo siapa yang mau angkat tangan? 5 juta, gak ada, rendah itu. Ini budaya busuk, kotor, kenapa harus dibawa? Itu katanya action keren. Nah ini dunia setan jadi keren. Wanita mulia gak akan mau dengan sedemikian itu. Maka itu adalah kebusukan, kehinaan, tidak boleh ikut-ikutan. Kalau membayar guru, ya guru ngajar, guru ini. Tapi untuk nemeni, untuk pengantin, nemeni tidur, nemeni main, nemeni rekreasi, ya sama untuk zina. Subhanallah, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Menjauhkan dari budaya-budaya semacam itu. Baik, semoga Allah mencukupkan kita dengan yang halal sehingga kita tidak perlu dengan yang haram. Majelis dengan Umi Ahad yang akan datang di pesantren. Kemudian majelis zikir tausiah Al-Bahjah besok malam Selasa, Senin malam Selasa malam Rabu di Tanah Mulia Plumbon, Blok Sambitan, Masjid Al-Hasanah. Kajian di Indramayu Sabtu malam Ahad yang akan datang 2 Rajab atau 9 April. Habis Isya. Kajian Muslimah dengan Umi di Indramayu juga setiap Sabtu kedua. Sabtu yang akan datang. Ini yang kami himbau untuk segera dirubah jadwalnya. Mohon ini tim segera ditindaklanjuti ini. Jangan begini jadwalnya. Habis pengajian dengan Umi langsung pindah ke majelis kami, berat. Dalam waktu yang bersamaan ngaji 2 kali. Ini sudah kami ingatkan berkali-kali supaya agak dicari jaraknya, disampaikan nanti ya. Nah. Nyampe kalau sudah pesan nyampe. Ya. Nah, itu pesan di sini enggak nyampe, saya pusing nanti. Nyampe ini supaya. Ini pernah saya ingatkan juga di sini tapi belum beres. Enggak boleh pengajian begitu tuh, berat. Ibu-ibu asarnya habis ngaji dengan Umi, malamnya dengan Buya. Suaminya yang nguring-nguringan, sudah sore enggak ada yang masih nyiapin sayur, malam ditinggal ngaji. Ya, tapi suaminya soleh-soleh kok, tenang aja nih, saya tahan lapar demi pengajian. Jadi pendaftaran santri kelas tafaqquh gelombang 1 21 Januari awal Jumat 21 Jumatil awal sampai 22 Rajab, 1 Maret sampai 30 April. Gelombang keduanya 1 Rajab atau 9 April sampai akhir Ramadan. Informasi lebih lanjut hubungi 0853 2290 5511, 0853 2290 5511. Pendaftaran santri tahfidz untuk anak-anak penghafal Quran, calon-calon ulama, 22 Rabiul Akhir, 24 Sya'ban atau 1 Februari sampai 31 Mei. Bagi yang ingin daftar hubungi kantor nanti. Dan ingat, Al-Bahjah selalu membuat program-program dakwah yang bermacam-macam, termasuk pembangunan untuk menyiapkan fasilitas untuk anak-anak yang belajar, karena yang daftar selalu semakin hari semakin banyak membeludak sehingga kita kurang lokasi-lokasi. Semoga ada yang menyusul. Alhamdulillah banyak hamba-hamba Allah yang sudah datang ke sana, yang datang membangun dan membangun dan membangun. Semoga Allah mengirim ahli surga yang datang. Saya ingin bangun Buya 10 lokal sekaligus Allah, atau 1 lokal atau setengah lokal atau. Dan memang subhanallah, kalau Allah mengirim ahlinya enggak susah. Dan selama ini kita rasakan ahli-ahli kebaikan yang tiba-tiba dikirim oleh Allah datang membangun dan begitu saja. Sampai hari ini banyak bangunan-bangunan, tapi pun demikian masih kurang karena teramat banyak, alhamdulillah ini, teramat banyak orang yang rindu untuk bisa belajar agama. Satu sisi kami bergembira, tapi satu sisi kadang ternyuh karena kami tidak bisa nerima semuanya karena ada hubungannya dengan pemukiman yang kurang. Maka semoga Allah di malam hari ini menggerakkan orang-orang ahli surga yang bakal datang di esok hari kalau perlu secepatnya. Datang ke sana mencari tempat punya, Buya mana lahan yang kosong, saya akan bangun di atasnya. Secepatnya. Allah. Dan juga program televisi. Ada beberapa alat yang harus dipenuhi. Nah, program televisi, hendaknya nanti cari informasi untuk ini semuanya. Agar semuanya ikut berjuang. Dan kami rindu rasanya, hubungan kita tidak hanya hubungan pengajian antara semacam ini. Akan tapi harus lebih jauh. Kami ingin semuanya berkiprah dalam kebaikan, termasuk biarpun hanya 1.000 rupiah, 2.000 rupiah agar ada ikatan, 2.000 rupiah per bulan, atau 10.000 rupiah per bulan, 100.000 rupiah per bulan, ada yang 10 juta per bulan, bahkan ada yang 100 juta. Sesuai dengan kemampuan masing-masing, intinya apa? Ada ikatan, sehingga hubungan kita tidak hanya sebatas di majelis, akan tapi ternyata Anda adalah termasuk pemilik dalam program dakwah itu. Program dakwah kita adalah pondok pesantren. Sekolah agama Islam, pondok pesantren sendiri, kemudian sekolah-sekolah agama seperti SD Islam, SMP Islam dan seterusnya. Kemudian program-program dakwah, media-media dakwah, televisi dan radio. Ini harus. Kemudian madrasah-madrasah akan kita hidupkan di daerah-daerah nanti. Jadi program kita banyak sekali, termasuk sekarang bisnis. Bisnis itu tujuannya adalah bagaimana membawa para pebisnis itu agar semakin dekat kepada Allah. Adapun yang membesarkan pondok adalah Allah, bukan orang kaya, bukan. Ingat, yang menjadikan berjayanya sebuah pesantren karena Allah. Allah mengangkat orang kaya digiring ke sana. Bukan karena orang kaya. Akan tapi kita ingin orang kaya selamat, itu saja. Setelah itu membantu pondok atau tidak, mungkin membantu pondok lain. Tapi ingin kita pasalnya orang-orang, kita punya kumpulan-kumpulan, orang-orang yang punya keahlian dalam usaha, nanti saling dipadukan begitu. Dan diajak berpikir untuk membuat sebuah program besar di dalam usaha, termasuk BMT yang sudah kita mulai, adalah cikal bakal daripada bank yang syar'i, dan nanti akan kita atur semuanya, dan kita tidak akan mengambil produk kecuali yang pasti. Yang abu-abu tidak kita ambil, selagi tidak mendesak. Karena kita perlu menghadirkan sesuatu yang benar-benar dikemas secara syar'i. Di sisi lain memang kita juga harus mengentaskan saudara-saudara kita yang saat ini terpuruk di dalam keharaman, kehinaan seperti riba dan seterusnya. Tentunya yang bergabung dengan kita tidak sekedar perkumpulan, sehingga pebisnis-pebisnis besar sekalipun ternyata bukan sekedar kita bawa untuk bisa bergabung dengan kita, akan tapi bagaimana dia sadar berekonomi yang baik sehingga bisnisnya dibenahi. Tidak hanya urusan jual beli yang benar, akan tapi sampai karyawannya pun menjadi ahli sholat, karyawan pun menutup aurat, karyawan pun takut kepada Allah. Ini kan perlu pembangunan bisnis itu kayak begitu. Jadi kita bukan bangun bisnis yang islami, halal haram, yang kerja tidak sholat, enggak, bukan itu. Semuanya kita bangun, usahanya halal haramnya jelas, tidak ada hubungannya dengan riba dan seterusnya. Yang bekerja adalah orang-orang yang ahli sujud. Dan ini akan berkembang. Dan jangan membuat pekerjaan baru kecuali orang yang punya prinsip yang serupa. Sampai kemarin pesan kami, wahai hamba yang sudah bergabung dengan grup niaga ini, kalau Anda ingin mengembangkan usaha Anda secara pribadi, ahlan wa sahlan, bagus, kembangkan. Karena engkau berjuang, pasti rizkimu adalah untuk berjuang. Tapi di saat Anda ingin membuat program dengan orang yang tidak punya jiwa-juang, stop dulu. Lebih baik engkau memulai dengan orang yang mau berjuang untuk dakwah. Energimu terbatas. Hei orang kaya yang saat ini tergugah untuk berjuang. Kalau Anda punya energi satu, misalnya apa? Keahlianku membuat satu usaha. Kalau Anda punya keahlian buat satu usaha, energimu hanya itu saja, maka ketahuilah, jangan membuat usaha kecuali dengan orang yang punya jiwa dakwah. Anda harus memilih. Ini loh yang kita inginkan, membuat perubahan. Jangan hanya sekedar yang Anda pikirkan adalah berkembangnya bisnis saja, tidak. Tapi berkembangnya bisnis sekaligus bagaimana? Mengajak orang sadar dakwah. Jangan membuat ikatan kerja dengan orang yang tidak sadar dakwah. Ini membuat peningkatan perlahan-perlahan. Sehingga nanti apa? Linknya Anda adalah ahli dakwah semuanya. Jadi kalau hanya bangun sekolah saja enteng, pondok bangun ini enteng, buat radio enteng, karena kita punya komunitas ahli-ahli surga. Itu yang kita inginkan. Semoga Allah mengkabulkan itu semuanya dan berikan kecukupan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami Allah. Muliakan kami dengan iman yang kuat ya Allah. Tetapkan kami dalam keimanan kepada-Mu, ya Allah. Jangan sampai iman kami terganggu dengan keraguan-keraguan, ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, ya Allah. Maka bimbing langkah-langkah kami menuju husnul khatimah, ya Allah. Jaga, ya Allah, perjalanan kami, ya Allah, agar kami tetap fi siratil mustaqim dalam langkah jalan yang lurus menuju husnul khatimah, ya Allah. Jangan sampai di tengah jalan kami belok, ya Allah. Kami tidak ingin tergelincir. Kami ingin sampai kepada ridha-Mu, ya Allah. Dan saat ini zaman fitnah, ya Allah, jauhkan fitnah dari kami, ya Allah. Fitnah jauhkan dari kami, ya Allah. Dari syahwat hawa nafsu, fitnah keluarga, fitnah anak, fitnah istri, fitnah kekayaan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan sampai apapun yang Kau berikan kepada kami menjadi fitnah. Harta yang Kau berikan kepada kami jangan menjadi sebab kami su'ul khatimah, ya Allah. Akan Kau jadikan harta itu menjadi sebab kami husnul khatimah. Kami menggunakan harta tersebut untuk kemuliaan. Anak dan istri kami jangan sampai menjadi sebab kami su'ul khatimah karena kami salah mendidik dan mengarahkan mereka. Akan tapi kami mohon, jadikan anak istri kami sebab kami mulia di hadapanmu. Kami husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, apapun yang kau berikan kepada kami, jabatan kami, jangan sampai menjadi sebab kami su'ul khotimah. Akan tapi kami ingin menjadikan, kau jadikan jabatan kami sebab kami mulia di dunia dan di akhirat dan di saat kau cabut nyawa kami. Ya Allah, iman, iman, iman. Ya Allah, mudahkan kami untuk mengagungkan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari hamba-hamba yang merendahkan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari mereka. Kami tidak ingin tercemar dengan kekotoran hati mereka. Kami tidak ingin tercemar dengan kekotoran akidah mereka ya Allah. Kuatkan akidah kami, iman kami. Maka kami mohon, kumpulkan kami bersama ahli surga. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang kau cintai ya Allah. Dan setelah kau kumpulkan kami di tempat yang semacam ini, jangan kau pisah hingga kelak kau cabut nyawa kami. Senantiasa kami bersama orang-orang mulia ya Allah. Bersama orang yang kau ridai ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ya Allah. Kirimkan kepada kami ahli-ahli surgamu ya Allah. Kirimkan ya Allah kepada kami guru-guru yang membawa kami kepada kemuliaan. Jangan kau kirim kami sahabat atau guru yang menjerumuskan kami ya Allah. Kami tidak ingin terjerumus ya Allah. Ya Allah, jadikan istri kami sebab kami selamat ya Allah. Dan jadikan para suami ini sebab keselamatan istri-istri. Dan jadikan anak kami sebab keselamatan kami dan keimanan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami sebagai mukaddimah keindahan di surga kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan mereka. Mudahkan mereka ya Allah untuk menjaga diri mereka dari keharaman dan kehinaan syahwat. Mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal. Kirimkan kepada mereka ke pasangan-pasangan orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari permusuhan dan kedengkian dan dendam. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, mudahkan kami untuk melupakan kesalahan tersebut. Dan kami mohon, jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Semua yang ada di tempat ini ya Allah, jika mereka orang yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka ya Allah dengan rezeki yang halal penuh berkah. Dan jadikan mereka senantiasa sadar kalau rezeki itu darimu, lalu mereka mudah menggunakan rezeki itu untukmu, mudah berderma, berinfak untuk kebaikan ya Allah. Dan siapapun ya Allah yang sudah engkau beri karunia harta yang melimpah ya Allah, jangan sampai mereka menjadi ahli neraka ya Allah. Kami mohon, mudah buka hati mereka, lembutkan hati mereka, mudahkan mereka untuk bisa berbuat baik dengan kekayaan mereka, dan jadikan mereka ahli surga dengan kekayaan mereka. Dan di saat mereka berbuat baik dengan kekayaan mereka seperti yang kau janjikan, ganti ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kejayaan Islam melalui tangan kami ya Allah. Angkat kami, pilih kami sebagai hamba-hamba yang menjadi sebab kejayaan Islam, kejayaan umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika siapapun yang berjuang bersama kami lalu tidak ikhlas ya Allah. Tidak ikhlas ya Allah. Tidak ikhlas, kami tidak ingin itu ya Allah. Jadikan mereka ahli surga, ikhlas ahli surgamu. Dan kembalikan kepada mereka ya Allah dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, atau yang hadir di sini, jika ada di antara mereka yang tersinggung perasaan mereka oleh kalimat-kalimat kami ya Allah, maka kami mohon ya Allah, ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Ampuni mereka, ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Berikan kepada mereka ya Allah segala kebaikan ya Allah. Jangan kau jadikan mereka orang yang hatinya dendam. Kami mohon, lapangkan hati mereka, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf untuk selalu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.